sedikit luka yang kau berikan untukku. Dimana ku lihat dan ku dengar engkau bahagia, bertinggalkan aku demi sosok dirinya. Dan kau pun tertawa melihatku menderita. Tanpa kau tahu kini aku telah berubah. Lebih banyak waktuku tanpa dirimu, tanpa hadirmu. Kini ku hanya tertawa mengingat kisah lama, saat dimana ku mengejarmu dan ku terluka. Kini ku bisa tertawa melihat kau dan dia. Aku yang sekarang lebih bersinar tak terkalahkan. Dan terus memaksa. Maafkan aku telah membuatmu terluka. Ku hanya tertawa melihat ini semua. Ingatkah dulu kau tinggalkan ku layaknya sampah, kau melihatku sebagai orang tak berharga. Menangislah sayang, sesali semua yang ada. Karena kau tahu kini aku telah berubah. Lebih banyak waktuku tanpa dirimu, tanpa hati.